Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul sehat wal afiah. Semoga yang kurang sehat menjadi sehat dan yang sakit mendapatkan kesembuhan dari segala penyakitnya. Dan semoga kita semua disembuhkan dari penyakit-penyakit yang jarang kita perhatikan, yaitu penyakit batin, penyakit hati. Semoga kita semua disembuhkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum majlis kita mulai, mari kita jaga adab majlis, yaitu selama di majlis ini kita yang merokok ditahan untuk tidak merokok. Kemudian kita-kita ini upayakan menjadi orang yang ada 5 kelompok manusia. Yang pertama, sebagaimana disebutkan sabda Rasulullah SAW, kun aliman, jadilah orang yang alim. Jadi orang alim ini enggak gampang, nanti akan saya terangkan. Au muta'alliman, jadilah orang yang suka cari ilmu, ini juga tidak gampang. Atau nomor 3, au mustami'an, jadilah pendengar, ini juga tidak gampang. Karena banyak orang yang kelihatannya diem tapi tidak mendengarkan. Banyak orang yang kelihatannya datang pengajian tapi ngomong sendiri. Ini juga nanti gak dapat barokahnya majelis. Karena ketika kita ngomong sendiri, kemudian kita main handphone, kita SMS, itu nur yang udah mau masuk langsung hilang. Ya, karunia yang udah mau diberikan sama Allah langsung sirna. Nah, di majelis ini kita upayakan dalam waktu 1,5 jam kurang lebih kita bersama-sama cari nur dari Allah. Karena al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya, bukan retorika berbahasa, bukan kemampuan bicara, ya bukan enak ngomongnya, tetapi bagaimana hati kita bisa dapat pencerahan, hati kita dapat cahaya dari Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, al-muhibban, jadilah pecinta, pecinta ulama, pecinta penuntut ilmu, pecinta orang yang suka dengarkan kajian. Atau jangan jadi yang nomor 5. Yang 4 ini bagus, yang nomor 5 buruknya luar biasa. Wala takunil khamis batahlik. Kamu jangan jadi yang nomor 5, maka kamu akan binasa, sabda Nabi Muhammad SAW. Artinya dari zaman dulu Nabi sudah menjanjikan kelompok 5 ini enggak mungkin bahagia hidupnya. Pasti akan batahlik, kamu akan binasa, hancur lebur. Siapakah kelompok nomor 5 ini? Ulama bukan, pencari ilmu bukan, suka ikut kajian juga tidak, cinta aja juga tidak. Nah, siapakah ini? Orang-orang yang tidak mencintai ulama, tidak mencintai penuntut ilmu, tidak mencintai kajian, tidak mencintai orang-orang yang mendukung orang-orang yang mencintai ulama, ilmu dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang cuman komentator negatif. Ya, komentator negatif. Yang seperti ini kita enggak usah repot, Allah sendiri yang akan menghancurkannya. Makanya kita jangan jadi kelompok yang nomor 5. Minimal kita jadi yang nomor 4, pecinta. Jadi pecinta ini juga tidak gampang. Ini akan saya bahas sebelum melanjutkan kajiannya ya. Yang pertama, jadi orang yang alim. Orang yang alim itu bagaimana? Masih ingat Imam Abu Hanifah? Seperti yang sering saya ceritakan, Imam Abu Hanifah rahimahullah, amalannya gampang, gak repot. 35 tahun sholat 5 waktu hanya dengan satu wudhu. Bukan sholat subuh dengan wudhu isya, bukan. Sholat 5 waktu hanya dengan satu wudhu. Artinya selama 35 tahun itu batalnya satu hari cuma sekali. Ya, batalnya itu satu hari cuma sekali. Bisa kita bayangkan bagaimana beliau menjaga dirinya untuk tidak buang hajat, untuk tidak buang air kecil dan lain sebagainya selama 24 jam jaga wudhu benar-benar. Ini kalau makannya banyak gak mungkin bisa. Lain halnya orang seperti kita, satu hari buang gas berapa kali, ya kamar kecil berapa kali, kamar besar berapa kali. Karena kita makan semua dikonsumsi. Kita ini gak ikut anjuran Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi itu sudah dijelaskan oleh para sahabat, kenapa sahabat itu sehat-sehat, ibadahnya enteng ringan. Mereka, beliau-beliau berkata, nahnu qaumun, kami adalah suatu kaum, kami baru makan kalau lapar dan belum kenyang udah berhenti. Kalau kita lain masih kenyang udah makan lagi. Ya, masih kenyang sudah makan lagi. Kalau sahabat enggak begitu. Kalau udah lapar betul baru makan. Kalau makan belum kenyang udah berhenti. Makanya sehat-sehat. Lain halnya dengan kita. Kita ini ngapunten, jujur saja penyakitan. Yang kolesterol, yang darah tinggi, ya kan? Yang kemudian kena penyakit ini, kena penyakit itu, penyakit yang paling ringan gampang masuk angin. Kenapa? Karena kita enggak jaga makan kita. Imam Malik rahimahullah, Imam Malik itu ke kamar kecil 14 hari sekali. Ya, ke kamar kecil 14 hari sekali. Kok bisa? Beliau itu makannya di waktu sahur cuman secuil kurma. Secuil saja dimakan. Kemudian nanti beliau berpuasa, berbukanya waktu berbuka cuman minum seteguk air. Tiap hari seperti itu. Itu Imam Malik rahimahullah. Makanya beliau-beliau jadi orang-orang yang soleh. Beliau-beliau jadi ulama-ulama yang luar biasa. Imam Abu Hanifah, tempat di mana beliau meninggal dunia, tempat di mana beliau meninggal dunia, beliau sudah khatamkan di tempat itu Al-Quran sebanyak 7.000 kali. Tempat di mana beliau meninggal sudah 7.000 kali dikhatamkan Al-Quran. Sedangkan rumah kita yang udah kita huni mungkin 30 tahun, 40 tahun, khatam Quran 30 kali aja mungkin belum. Ya, 30 tahun udah tinggal di rumah, tapi khatam Quran 30 kali aja belum. Kamar yang kita tiduri itu udah kita khatamkan Al-Quran atau belum. Itulah bedanya kita dengan ulama. Makanya gak gampang-gampang orang ngaku ulama. Dan jangan gampang ngasih titel ini ulama kepada seseorang. Karena ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang bisa takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Imam Abu Hanifah jalan melewati pasar, ada orang yang kemudian berkata, ini loh Abu Hanifah yang kalau malam gak pernah tidur, kalau malam sholat terus, pulang sampai rumah nangis, ya Allah saya itu kalau malam separuh tidur separuh sholat, kok dibilang orang saya ini semalam sholat terus, saya dibilangkan baik padahal saya belum seperti itu, nangis takut kalau dapat amarah dari Allah. Kemudian beliau praktekkan omongan masyarakat tersebut mulai malam hari itu sampai meninggal dunia. Beliau kalau malam tidak pernah tidur, sholat terus. Itu Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i rahimahullah, seperti yang sudah kita ketahui semua, Imam Syafi'i dari umur 7 tahun udah hafal Al-Quran dengan paham maknanya. Ya, paham maknanya. Umur 10 tahun hafal kitab hadith Al-Muwatta yang disusun oleh Imam Malik. Ngapalkannya bagaimana? Ya beliau itu ngapalkannya mendengar kemudian dihafal. Mendengar kemudian dihafal. Kalau hadir di majelisnya Imam Malik, beliau itu tangannya diletakkan di lidah, dudil apa seperti ini menjilat, kemudian nulis di tangan kirinya dengan telunjuk tangan kanannya. Imam Malik bertanya, "Anak muda, kamu lagi ngapain?" Dijawab, "Saya mencatat semua yang Anda ucapkan di dalam hati saya lewat tangan saya ini di telapak tangan kiri, saya salurkan di hati saya. Jangan main-main, setiap ucapan perlu dibuktikan." Hasilnya beliau pun membuktikan apa yang diucapkan Imam Malik, satu titik pun enggak ada yang lewat. Semuanya terekam oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i yang seperti itu, beliau itu mengatakan, "Uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihimus syafa'ah wa akrahu man tijaratuhul ma'asi walau kunna sawa'an fil bidha'ah." Aku cinta orang-orang soleh. Imam Syafi'i yang beliau itu satu hari kalau Ramadan khatam Al-Quran itu pagi satu malam satu. Dalam satu bulan khatam 60 kali. Imam Syafi'i yang seperti itu berkata, "Uhibbus salihina walastu minhum." Aku cinta orang-orang yang soleh meskipun aku belum masuk dalam golongan mereka. Nah kalau Imam Syafi'i ngaku dirinya belum masuk dalam kelompok orang soleh, lah kita ini seharusnya ngakunya apa? "Uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihumus syafa'ah." Aku cintai orang-orang soleh biar aku bisa dapat syafaatnya orang-orang yang soleh. Jadi Imam Syafi'i yang beliau banggakan bukan ilmunya, yang beliau banggakan bukan amalnya, yang beliau banggakan artinya yang beliau kedepankan sebagai amal soleh, punya rasa cinta kepada orang-orang yang soleh. Kemudian beliau juga mengatakan, "Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi." Aku enggak senang, tidak suka pada orang yang perdagangannya dalam hidup ini adalah kemaksiatan. Artinya beliau enggak suka sama orang yang hidupnya maksiat. Enggak suka. Walaupun nasawaan fil bidha'ah, meskipun aku dengan orang-orang itu ya sama saja. Mereka bermaksiat, aku juga bermaksiat. Mereka suka maksiat, aku juga begitu, juga suka maksiat. Ini pengakuan i'tiraf dari Imam Syafi'i, meskipun beliau tidak seperti itu. Tapi apa yang beliau katakan? Wa akrahu man tijaratul ma'asi walaupun nasawaan fil bidha'ah. Kita ini walaupun punya maksiat, kita harus benci kemaksiatan, harus enggak suka kemaksiatan. Jangan mengatakan ya udahlah mereka mau maksiat enggak apa-apa, saya juga pemaksiat. Bukan begitu. Yang maksiat juga harus kita benci. Kalau kita itu enggak benci maksiat, maka setiap kemaksiatan yang tidak kita benci, maka kita tergolong orang yang melakukan kemaksiatan itu sendiri. Karena tidak membenci sama dengan menyetujui. Berarti ridha kepada kemaksiatan. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal disebut imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau dikatakan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah karena Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis. Bisa kita bayangkan, hafal 1 juta hadis. Kita ketahui Sahih Bukhari itu hadisnya sekitar 6.000 dengan pengulangan-pengulangan. Jadi kalau dibersihkan lagi ya sekitar hampir 4.000. 6.000 itu dari bab per bab ada yang diulang, cuman paling bedanya satu kata, dua kata. Nah, Imam Bukhari hadisnya cuma 6.000. Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis. Makanya orang zaman sekarang jangan gampang-gampang ngomong enggak ada hadisnya, enggak ada tuntunannya. Ngertimu itu cuma apa? Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim itu hadis memang yang paling utama, tapi masih sangat banyak hadis. Nabi SAW hidup itu dari umur 40 tahun beliau SAW menyampaikan hadis-hadisnya kepada para sahabat. Semenjak beliau menjadi Rasul 40 tahun, meninggal 63 tahun. 23 tahun Rasul SAW hidup. Emangnya hadis Nabi cuma Bukhari? Imamnya hadis Nabi cuma Sahih Muslim? Banyak sekali ucapan Rasulullah SAW yang mungkin belum terdatakan. Emang Imam Bukhari sangat berhati-hati. Makanya beliau rahimahullah mencantumkan hanya sekitar 6.000 hadis. Itu beliau ambil dari 600.000 hadis. Untuk satu hadis yang beliau cantumkan dalam Sahih Bukhari, perlu kita ketahui, karena hati-hatinya Imam Bukhari, untuk satu hadis tidak ditulis kecuali wudu, sholat sunnah istikharah, kemudian dapat mimpi dari Nabi Muhammad SAW, hadis ini sahih, baru dicantumkan dalam Sahih Bukhari. Dan nulisnya itu bukan setahun dua tahun, butuh waktu yang sangat sangat lama. Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis. Beliau yang seperti itu ngaku muridnya Imam Syafi'i, belajar kepada Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal setiap habis sholat mendoakan Imam Syafi'i. Ini perlu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita ngaku muhib lahum, cinta sama ulama, ya doakan ulama. Imam Ahmad bin Hanbal karena cinta kepada gurunya, setiap habis sholat itu seumur hidupnya mengucapkan Rabbi khbirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris as-Syafi'i. Ya Allah, ampuni kedua orang tuaku, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, dan ampuni Muhammad bin Idris as-Syafi'i. Imam Syafi'i didoakan terus oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai putrinya Imam Ahmad bin Hanbal cemburu kepada ayahnya. Wahai ayahku, kamu ini ulama besar, kamu ini orang yang soleh, kamu ini orang yang luar biasa. Kok kamu tiap habis sholat mendoakan Imam Syafi'i seperti ini? Siapa toh Syafi'i? Seperti apa Syafi'i? Anaknya penasaran, Imam Syafi'i seperti apa? Kok bapaknya memuliakan sampai seperti itu? Hasilnya suatu hari Imam Syafi'i berkunjung ke tempatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Di situ sang putri memperhatikan Imam Syafi'i amalnya seperti apa. Setelah diperhatikan oleh sang putri, menjelang waktu subuh, sang putri laporan kepada ayahnya. Ayah, kenapa kamu memuliakan orang ini? Malam saja dia itu tidak sholat tahajud. Bahkan tadi ini saya lihat dia sholat sunnah fajar, langsung bangun tidur, enggak pakai wudu, langsung sholat sunnah fajar. Maka si putri mengatakan, sang ayah mengatakan, wahai putriku, tunggu di sini. Saya mau nanya pada guru saya, kamu dengarkan jawabannya. Maka bertanyalah Imam Ahmad bin Hanbal kepada Imam Syafi'i, wahai guru, bagaimana malammu ini? Bagaimana kamu menjalani waktu malam ini? Maka dijawab oleh Imam Syafi'i, malam ini saya rebahan, kemudian saya buka hafalan Al-Quran saya, saya menderes hafalan Al-Quran saya, alhamdulillah saya menemukan 100 permasalahan baru yang belum dibahas oleh umat Islam, dan juga saya temukan 100 jawabannya dari Al-Quran yang saya hafalkan beserta berbagai hadis yang ada dalam hafalan saya. Nah tadi tiba-tiba enggak terasa udah masuk waktu subuh, makanya saya langsung bangun sholat sunnah fajar karena saya tidak tidur sepanjang malam. Nah putrinya baru mengatakan, oh ya pantes ini kalau dipanggil guru oleh ayah saya. Jadi ngelamunnya Imam Syafi'i itu ngelamunkan Al-Quran. Beda dengan lamunan kita. Ngelamunnya mikirkan umat Islam, permasalahan-permasalahan mereka. Tiap malam mencarikan jawabannya. Gini ke orang masih gak mau ikut Imam Syafi'i, bahkan buat jalan sendiri. Karena itu kalau mau tahu agama yang benar, tanya pada ulama salaf. Ulama salaf artinya ulama-ulama yang terdahulu. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ulama-ulama yang terdahulu. Nah ini Imam Syafi'i rahimahullah. La haula wa la quwata illa billahil azim. Beliau ini suatu hari bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya Rasulullah titip salam untuk Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, titip salam untuk Imam Ahmad bin Hanbal. Maka diperintahkan untuk nyampaikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i nyuruh salah seorang murid dan pembantunya. Pergilah kamu temui Imam Ahmad bin Hanbal. Sampaikan Nabi SAW titip salam untuknya. Kurang lebih seperti itu. Berangkatlah sang penyuruh, sang pesuruh ke tempatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai di sana, kemudian disampaikan, kalau Rasul SAW titip salam untukmu. Ya, memang Imam Syafi'i bermimpi, Rasul titip salam untukmu. Karena senangnya Imam Ahmad bin Hanbal, maka beliau pun melepas jubah yang beliau pakai, beliau hadiahkan kepada pesuruh tadi. Sebagai apa? Membawa kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Makanya dikasih hadiah. Ya, ini pesuruh ini senang. Bawa pulang nih jubah menemui Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nanya, gimana Imam Ahmad bin Hanbal? Dijawab, beliau melepas jubahnya, dihadiahkan kepada saya. Bawa sini jubahnya, saya pinjam dulu, jangan dicuci. Oleh Imam Syafi'i, jubah itu kemudian dikum di air, diperes air peresannya, beliau minum. Pengen dapat barokahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Gurunya seperti ini kepada muridnya. Ini yang namanya ulama. Ini yang namanya orang-orang yang soleh. Karena itulah, hadirin yang dimuliakan Allah, gak gampang kita nyebut seseorang sebagai al-alim. Orang yang alim. Orang yang alim itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh para malaikat, dicintai oleh seluruh alam, makhluk apapun cinta kepada mereka semua. Nah karena apa? Karena orang yang alim dikatakan al-ulama warathatul anbiya. Beliau-beliau itu pewarisnya Nabi. Iya, pewarisnya Nabi. Makanya Rasul bersabda bil makna an-nadhar ilal alim ibadah. Bil makna, melihat orang yang alim itu ibadah. Lihatnya saja ibadah. Lah kenapa? Karena semua gerak dan diamnya orang alim itu ilmu. Gerak dan diamnya beliau itu ibadah. Jadi dengan kita lihat saja kita dapat ilmu. Kita lihat saja, oh orang ini kok diamnya saja begini ya. Diamnya aja zikir. Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Ayahanda dari Habib Anis itu dalam 3 hari itu udah bisa baca ratusan ribu la ilaha illallah. Sambil duduk, sambil jalan. Yang dibaca, la ilaha illallah. Kiai Mangli, saya belum lama ketemu dengan murid Kiai Mangli. Di Musuk, Boyolali ya. Saya ceramah di sana, kebetulan saya gak ngerti kalau yang punya pesantren muridnya Kiai Mangli. Saya ngobrol-ngobrol macam-macam, kemudian saya cerita tentang Kiai Mangli. Mbah Mangli ini Masya Allah, kalau ceramah, walaupun yang datang 5.000, 10.000 tidak pernah pakai mikrofon. Tapi semua bisa dengar almarhum. Nah, beliau ini punya kebiasaan kata muridnya, kebiasaannya beliau suka zikir. Dan salah satu zikir yang beliau suka adalah afdhalu zikir, yaitu la ilaha illallah. Beliau kalau mau manggil santri-santrinya, gak nyebut namanya, cuma ngucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Santrinya langsung berbondong-bondong datang. Dawuh napa Pak Yai? Wonten dawuh, cukup dengan la ilaha illallah. Kalau beliau ke sawah ngucap la ilaha illallah, teriak satu kampung keluar. Wonten dawuh napa Pak Yai? Lain halnya dengan kita. Dibengoki sebut jenengnya enggak moro. Itulah bedanya kita dengan orang-orang yang soleh. Nah, Imam Syafi'i seperti itu, Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu, Imam Malik seperti itu. Kita tahu tuh Imam Malik di kota Madinah gak pernah pakai sandal, gak pernah pakai alas kaki, gak pernah naik kuda, gak pernah naik keledai, gak pernah naik unta. Saat ditanya oleh Imam Syafi'i, wahai guru, kenapa engkau gak mau naik kuda? Ada kuda bagus hadiah dari Mesir. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik, kalau kamu suka wahai Syafi'i, ambil saja buat kamu. Aku malu kalau yang dapat berkahnya Kanjeng Nabi itu kaki kudaku, bukan kakiku. Ya, aku malu kalau yang dapat berkahnya Kanjeng Nabi kaki kudaku, bukan kakiku. Sebab di kota Madinah ini banyak tempat yang telah diinjak-injak oleh kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bertemu seorang ulama, jenengan nanti bisa search di internet, Habib Ali Al-Jufri. Masa dulu di awal-awal beliau belum setenar sekarang ya, belum masyhur seperti sekarang. Beliau datang ke Solo ke Masjid Riyad buat Habib Anis. Beliau jalan-jalan di kota Solo di Pasar Kliwon enggak pernah pakai sandal. Saya nanya, "Lu kenapa enggak pakai sandal?" Waktu itu jawabannya, "Saya pengen dapat berkahnya orang-orang Solo dulu karena dulu Solo ini banyak wali, banyak orang soleh yang di sini. Jadi jalannya pernah diinjak-injak beliau-beliau, saya enggak mau kehilangan keberkahannya." Nah, makanya begini bisa jadi orang soleh. Inilah ulama, hatinya seperti itu. Beda dengan hati kita. Lah kita kadang ada orang alim masih dikoreksi, diteliti, digulei, welei. Inilah kebiasaan kita. Makanya enggak naik-naik. Mundur terus gitu ya. Turun terus. Ambyuk lagi. Mau naik? Ambyuk. Enggak bisa. Jadi orang yang alim. Yang kedua, mutaalliman. Jadi penuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu enggak gampang. Ya, kita ini belum penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu Masya Allah. Tidurnya rata-rata satu hari cuma 3 jam. Itu namanya penuntut ilmu. Rata-rata satu hari tidurnya 3 jam. Waktu selebihnya ngapalkan Al-Quran, ngapalkan hadis, ngapalkan ucapan ulama, ngapalkan apa hukum-hukum dalam ilmu fikih. Ini namanya penuntut ilmu. Dan penuntut ilmu itu gurunya bukan cuma satu. Penuntut ilmu itu punya guru yang sangat sangat banyak. Makanya ulama-ulama dulu kalau ditanya gurumu berapa? 1000. Gurumu berapa? 2000. Nah, terus belajarnya kapan? Gurunya 1000, gurunya 2000. Kenapa? Karena beliau-beliau gemar cari ilmu dari siapapun diterima. Selama akidahnya sama ahlus sunnah wal jamaah. Belajar ilmu dari manapun. Kemudian yang ketiga, aw mustami'an, mendengar. Nah kita ini insya Allah masuk yang ini, pendengar. Ya, insya Allah masuk pendengar. Kalau saya pembicara, ulama belum. Ya, saya ngomong belum karena pengen jadi gitu kan. Belum. Penuntut ilmu ya belum. Tapi semoga pembicara masuk. Pembicara dan pendengar ini kan satu rekan ya. Kalau saya bicara sendiri berarti kan begini. Ya, ada yang dengar ngomong sendiri kan berarti kurang waras. Jenengan kalau diem sendiri berarti ngelamun. Tapi kalau saya bicara jenengan mendengarkan, ini namanya pengajian. Nah, yang dengar itu akan dapat manfaat yang luar biasa. Diam, tapi bukan sekedar diam. Diam dan mendengarkan. Ya, diam dan mendengarkan. Diam itu bukan diamnya lisan, bukan. Bukan diamnya tubuh, yang paling utama diamnya pikiran dan diamnya hati. Itu yang nomor satu. Pikirannya diam, hatinya diam. Pikirannya mau mendengarkan, hatinya mau mendengarkan. Itu baru bisa dapat manfaat. Nah, agar pikirannya bisa diam, hatinya bisa diam, maka tubuhnya harus diam. Ya, makanya diusahakan kita setenang mungkin dari mulai pandangannya, telinganya. Digambarkan para sahabat radhiyallahu taala anhum, beliau-beliau itu kalau belajar di hadapan Nabi Muhammad SAW seakan-akan di atas kepala beliau-beliau ada burung yang bertengger. Artinya tenangnya luar biasa. Nah, kadang kita enggak ya. Lain kalau penceramah nih memang tangannya ubah-ubah ya. Wabibnya tangannya ubah-ubah terus ini. Ini kalau saya enggak gerak-gerak apa namanya? Yang kadang yang dengarkan jadi ngantuk. Nah, orang yang diam dan mendengarkan itu, kalau kita mau betul-betul diam, akan turun rahmat. Ya, rahmat akan turun. Karena rahmat itu bersama dengan ketenangan. Cuman kalau kita sayang, usreknya banyak kadang. Usreknya banyak. Nah, sampai dikatakan dalam adab mencari ilmu, kalau sampai ada orang yang mainan kipas di majelis begini, mainan kipas ini akan menyebabkan ilmu yang dia dapat sirna. Ibu-ibu kena ini. Lah terus sumuk bagaimana? Ya diempet gitu ya. Diempet sumuknya. Nanti tinggal lapor sama Bib Novel. Bib, ini kok sana masih sumuk. Berarti kimasnya tambah 5 lagi. Setuju, Bu? Ya, siap gitu. Saya dirasani ya mudeng, Bu. Jadi diam. Sampai guru saya ketika saya nyantri di Darul Lughawat Dakwah, ada Habib Ahmad Al-Muhdzor, beliau ngajarkan, wahai santri-santri saya, kok lagi belajar dengan saya, helikopter jatuh di lapangan situ, jarak 5 meter dari sini, semua diem, jangan ada yang keluar. Jangan ada yang bergerak, jangan ada yang noleh. Kita cangkir jatuh, kumpiang, noleh semua. Nah, itu menyebabkan barokatul majlis hilang. Termasuk, kalau kita masuk ke majlis, min adabil majlis, kalau sudah berlangsung majlis, maka cari tempat duduk yang sekiranya tidak mengganggu ketenangan majlis. Jangan sampai kita datang kemudian nyalami. Itu akan membuat konsentrasi yang hadir sirna yang bicara sirna. Termasuk makanya kadang kalau saya hadir di majlis, undang pengajian ceramah itu ya, saya kalau datangnya belakangan lagi ada maulid atau ada apa, saya pilih nunggu di belakang sampai semuanya selesai. Atau ada yang baru memberikan sambutan, saya tunggu di belakang sampai yang ngasih sambutan selesai. Baru kita maju ke depan. Biar apa? Biar khusyuk terganggu. Dikatakan di dalam Al-Quran, idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran, diam dan dengarkan, kalian pasti mendapat rahmat. Padahal enggak mudeng artinya, enggak mudeng maknanya, enggak tahu tafsirnya. Modalnya cuma menengok gitu, kata Allah seakan-akan ya. Jenengan diam saja dengarkan, pasti langsung dapat rahmat dari Allah. Apalagi dia mendengarkan paham. Wah itu luar biasa. Yang enggak paham saja dapat rahmat. Nah ini diam kunci untuk mendapatkan ilmu. Makanya kita kalau lagi sama ulama, jangan reaktif. Kadang di hati itu muncul perasaan sudah tahu, wah udah ngerti, ya kan? Kemudian pengen nyela, diam dengarkan. Apa yang disampaikan dengarkan dulu. Karena kadang ulama ketika menyampaikan dapat tambahan-tambahan ilmu dari Allah. Sebagaimana sudah sebuah kepastian, sesuatu itu kalau disedekahkan pasti akan nambah. Ilmu yang kita ketahui kalau disampaikan juga akan nambah. Tambahannya ilmu dengan disampaikan. Yang nambahi siapa? Allah Rabbul Alamin. Makanya Nabi SAW diminta oleh Allah untuk berdoa. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah berilah aku tambahan ilmu. Karena ziyadatul ilmi itu ada. Tambahan ilmu itu akan selalu ada. Kalau enggak ada tambahan ilmu, saya juga enggak bisa bicara. Saya enggak bisa ngomong. Tapi ya subhanallah, diomongkan itu pemahamannya nambah. Pemahamannya nambah. Pemahamannya nambah. Cukup dengan diam dan mendengarkan. Tapi itu sulit. Gampang atau susah, Bu? Gampang. Susah. Ada yang gampang, ada yang susah. Tergantung kesungguhan masing-masing. Yang terakhir, muhibban, pecinta. Jadi pecintanya ulama, pecintanya yang cari ilmu, pecintanya orang yang ngaji. Contoh, ada orang pengajian enggak pernah. Dengarkan radio juga enggak sempat. Bukan enggak mau, enggak sempat. Mungkin dia seorang dokter yang tugas di rumah sakit. Iya kan, harus jaga terus rumah sakit. Ada pengajian, enggak sempat bisa datang. Tapi dia cinta sama ulama. Dia cinta sama ilmu. Dia cinta sama orang yang cari ilmu. Tapi dia punya kelebihan harta. Uangnya jalan, ini namanya cinta. Ya, bukan cinta kemudian enggak modal. Setiap cinta itu adalah pengorbanan. Kamu cinta padaku, korbankan dirimu untukku. Betul kan? Seperti itu katanya pemuda kepada pemudi pada pemuda. Bukan cuman I love you cuman apa namanya? I love you tapi enggak ada pengorbanan. Makanya istri kalau cinta sama suami ya berkorban, nuruto aja ngeyel. Itu walaupun banyak keinginan tapi nurut. Suami kalau cinta sama istri, ya maklumi kekurangan istri, kelemahannya, kekurangannya dimaklumi, itu namanya cinta. Kalau enggak bisa memaklumi itu bukan pecinta. Allah Rabbul Alamin karena cinta kepada kita semua, Allah memaklumi kita. Lihat tuh akhlaknya Allah, tiru akhlaknya Allah. Kalau Allah kemudian enggak memaklumi kita, siapa di antara kita yang masuk surga? Siapa di antara kita yang masih bisa hidup? Begitu maksiat langsung disiksa. Maksiat langsung disiksa, salah dikit langsung diazab. Suami kan suka begitu, istrinya salah sedikit langsung dia dihajar. Istrinya enggak benar dikit langsung dianiaya, entah dengan cacian, entah dengan makian, entah dengan pukulan, karena belum meniru akhlaknya Allah. Allah Maha mencintai, Warrahman, Warrahim, Walwadud. Allah Maha mencintai, Allah Maha menyayangi. Makanya kalau hambanya punya kesalahan, sifatnya pecinta itu memaklumi. Ya, memaklumi sambil mengingatkan, mengingatkan, bukan didiamkan, bukan dimaklumi kekurangannya sambil diingatkan. Makanya Allah mengatakan, karena cintanya Allah kepada kita, kalau engkau berbuat kemaksiatan, segera minta ampun. Kalau ada saudaramu yang berbuat kemaksiatan, tutup aibnya, jangan dibongkar-bongkar. Enggak boleh dibongkar, diomongkan enggak boleh. Bahkan Allah ancam, yang ngomongkan keburukan muslim, maka dia mendapatkan dosa lebih berat dari 30 kali orang yang berbuat zina. Itu menghibah, menggunjing muslim yang lain. Di riwayat yang lain, asyaddu minaz zina, lebih berat dari satu kali perbuatan zina. Nah, ini dijaga sama Allah karena Allah cinta kepada kita semua. Lah kalau kita cinta sama ulama, bagaimana adabnya pecinta sama ulama? Tutup aibnya. Orang yang membongkar aib ulama, yang suka membicarakan aib ulama, yang suka cari-cari aib ulama, maka susah jalannya ke surga. Kalau orang makan dagingnya muslim sendiri aja, itu udah luar biasa dosanya, apalagi memakan dagingnya ulama. Ngerasani ulama sama dengan memakan dagingnya ulama. Dalam riwayat disebutkan dagingnya ulama itu beracun. Artinya yang suka ngerasani gak mungkin hidupnya bahagia. Pasti hidupnya susah. Pecinta ini gak gampang. Yang punya duit, keluar duitnya. Yang punya tenaga, keluar tenaganya. Yang punya kemampuan, keluar kemampuannya. Yang gak punya apa-apa, keluar doanya, keluar lisannya. Sampaikan apa yang didengar, mendukung apa yang diselenggarakan. Ini namanya pecinta. Jangan jadi nomor 5. Ini yang ngeri. Nomor 5 ini kelihatannya ada juga sih, semoga enggak banyak ya. Ada. Apa tuh? Kumpul-kumpul ngono manfaatnya apa tuh? Memberi beni. Ya, cuman ngerameni, cuman apa namanya? Buat macetnya jalan. Ini model nomor 5. Bukannya suka dengan ilmu, bukannya suka dengan majelis, bukannya suka dengan ulama, tapi di situ ada perasaan gak suka, ada perasaan benci. Janji Nabi SAW, gak usah repot kita, kalau ada manusia yang seperti ini doakan. Karena kalau gak kita doakan, bahaya. Bahayanya apa? Dia akan celaka. Kenapa? Rasul udah bersabda, batahlik, kamu pasti akan binasa. Ya, kamu pasti akan binasa. Sebab sabda Rasul gak mungkin keliru. Ini pembukaan dari saya. Alhamdulillah. Gak pakai nafas tadi ini. Gak tahu. Terus kok minumannya gak keluar. Yang di belakang lupa nih minumannya ini. Ya, cuman apa namanya. Karena katanya suruh diem. Jadi kami diam mendengarkan. Gak buat susu. Gak buat ini. Tugasnya masing-masing ya. Ya tugasnya masing-masing. Hadirin dimuliakan Allah. Hah? Langsung keluar ya. Oh, alhamdulillah. Gak takut nanti ganggu motong. Mungkin gitu mikirnya. Jadi bapak ibu-ibu. Alhamdulillah bisa bertemu kembali di majlis Ar-Raudhah. Kurang lebih saya sudah bicara selama 45 menit. Betul? Ya, berarti sebentar lagi pengajiannya selesai. Ya, yang ingin dapat rekamannya VCD majlis ini, Jumat depan bisa nanti bisa pesan ya, biar Jumat depan disediakan. Setiap pengajian sekarang VCD-nya bisa dipesan. Tapi pesan, kalau enggak pesan enggak dibuatkan yang Jumat nih ya. Insyaallah pesan sama apa namanya teman-teman yang di depan bertugas atau sama Mas Romi itu nanti. Silakan panitia. Ini tadi babak pertama. Sekarang kita menuju babak yang kedua. Kita mulai ngaji. Monggo Pak. Jenengan di depan. Foto. Depan. Ini ayahnya Akhina Muhammad almarhum. Ketua NU Katangan ya. Andong. Andong, insyaallah. Insyaallah. Enggak. Insyaallah Pak Mudin. Mana Pak Mudin tadi? Saya lihat Pak Mudin. Jenengan mriki. Sebelah saya dikancani. Biar awet nom. Kalau dikancani yang lebih tua, bukan yang sudah tua, lebih tua. Saya kelihatan lebih muda. Tapi yang repot, Bib, sudah dikancani kok jenengan kelihatan paling tua ya, Bib ya. Yang sudah dapat minumannya diminum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan untuk membahas kitab Tahajjul Arus karya Syekh Imam Tajuddin Ibn Athaillah As-Sakandari ya. Insyaallah kemarin kita sudah sampai pada masalah orang-orang yang sombong itu nanti akan dipalingkan dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi orang yang punya sombong, dia gak mungkin bisa maju. Gak mungkin bisa lihat keajaiban-keajaiban malakut itu gak bisa lihat ya. Berbagai keajaiban yang ada di alam ini tidak mungkin akan tampak pada dirinya. Ilmu-ilmunya Rasul, ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajmain, ilmunya para aulia ussolihin radhiyallahu ta'ala anhum, itu enggak mungkin bisa mereka capek. Ya, enggak mungkin bisa mereka capek. Ilmu itu bukan tulisan nih. Jadi kita harus ngerti. Yang namanya ilmu itu bukan tulisan. Contoh misalnya, apel. Apel itu bukan apelnya itu bukan. Kalau udah dimakan, dirasakan, bisa ngerasakan apel, lah itu namanya dia makan apel. Ya, ilmu juga gitu, bukan sekedar baca kalimat-kalimatnya, ya, ngerti teori-teorinya, itu bukan ilmu. Yang dimaksud ilmu dalam pemahaman yang kita bahas adalah yang bisa dirasakan. Ya, bisa dirasakan. Nah, untuk merasakan ilmu itu, syarat nomor satu, tidak boleh ada kesombongan di dalam hati. Dah. Jadi kalau masih ada sombong, gak mungkin bisa ngerasakan manisnya ilmu. Makanya para kiai, para ulama, para wali, orang-orang yang soleh, beliau-beliau itu kalau mau cari apa, mau terima santri, diuji. Saya mau kasih contoh ujiannya wali terdahulu, mau. Tapi jangan ditiru loh ya. Ini yang uji juga wali, bukan mutawali. Ada orang-orang pura jadi wali, bergaya seperti wali, padahal cuman walimu murid, bukan waliullah. Kadang ada orang kan gaya dirinya seperti, wah saya bisa tahu begini-begini, padahal kosong blong ya, gak tahu apa. Yang namanya waliullah itu punya sifat nutup aibnya orang. Jadi kalau suka bongkar-bongkarnya aib orang, itu berarti bukan waliullah. Waliullah pasti akan nutup aibnya orang, gak mungkin bongkar-bongkar. Pernah itu Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr Al-Jufri rahimahullah bersama dua temannya pengen ziarah ke tempatnya seorang wali Allah, mau cari barokah. Nah, Habib Hasan sendiri ini wali juga. Kenapa? Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr itu beliau sendiri sholat sunnahnya rokaat pertama khatam Al-Quran tiap malam. Dua rokaat, rokaat pertama khatam Al-Quran dalam kondisi sakit panas. Panas luar biasa, selimut itu tiga lapis, panasnya tembus. Ya, selimut tiga lapis, panasnya tembus. Kalau udah masuk waktunya beliau sholat malam, beliau panggil anaknya, anakku ambilkan air buat wudhu. Ya, dulu kan gak ada keran, gak ada ini ya, jadi air kan kadang susah. Biasanya orang setiap padasan gitu ya. Nah, karena sakit padasannya dibawa masuk ke kamar. Nah, lantainya kan masih pasir, lantainya pasir. Langsung wudhu di tempat. Langsung wudhu, sebelum bangun itu ngomong sama dirinya, nafsu yang ngajak buruk, minggir, saya mau sholat, saya mau ngadap sama Allah, ayo bangun. Badannya diceplek-ceplek sendiri. Kalau kita kan lain, ayo turu yuk ngantuk enak, ini mau tutup. Itu kalau kita beda dengan orang yang sholat. Bangun beliau sholat, rakaat pertama khatam Al-Quran, itu Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr Al-Jufri. Yang seperti itu saja masih pengen ziarah ke tempatnya orang-orang yang soleh, pengen cari barokahnya. Berangkat sama dua orang, sampai di kota, teman-temannya ngomong, yuk kita wudhu dulu. Ayo kita wudhu dulu. Soalnya kalau kita gak wudhu, nanti ketemu orang soleh, ketemu wali, elek kita tuh kelihatan, jeleknya kita kelihatan, malu nanti. Ayo kita wudhu. Habib Hasan ini juga wali, maka beliau ngomong, gak usah wudhu, begini saja apa adanya. Ya gak usah wudhu. Temennya ngeyel, enggak, ayo wudhu. Dituruti sama beliau. Masuk masjid. Setiap masuk masjid, air buat wudhu kosong. Tidak ada air. Pindah masjid yang lain, kosong. Enggak ada air. Pindah masjid yang lain, kosong. Enggak ada air. Akhirnya beliau berkata, kan udah saya kasih tahu, ora usah wudhu. Ya udah, sekarang kita berangkat ke tempat walinya begini saja. Sampai di tempat wali itu, mau masuk, buka pintu masuk, mau ketemu, dari dalam walinya udah teriak, kalian kira saya ini anjing apa yang suka mengkais-kais kotoran? Ya, yang suka cari-cari kotoran itu cuman anjing. Orang soleh gak begitu, masuklah gitu. Artinya, kalian masuk tanpa wudhu, tetap elekmu yura ketoan, soalnya aku ragelum nonton. Yang dilihat itu yang baik-baik saja saya pernah ketemu orang yang soleh. Saya bertanya kepada beliau, ya, wahai guru, tolong doakan saya. Ini mulat tekhun bidunub. Ya, saya ini penuh dengan dosa. Ini saya ketemu Syekh Hisham Al-Qabbani. Awal pertemuan saya itu, saya nanya sama beliau. Ketika saya ditugaskan untuk menerjemahkan ceramah beliau, doakan insyaAllah hari Selasa depan sama hari Kamis depan, saya bertugas untuk menerjemahkan lagi di Jakarta. Doakan dikasih kemudahan ya. Nah, jadi sehat, kuat, gampang gitu. Enggak repot, repot. Saya menerjemahkan, itu kan ada visinya di depan kan. Kebesaran Nabi Muhammad SAW. Itu pertama kali saya bertemu dengan Syekh Hisham. Terus saya ngomong, saya ini kebak dosa, kebanyakan dosa, tolong doakan. Beliau menjawab, yang lihat yang jelek-jelek itu cuma setan. Yang lihat yang jelek-jelek itu cuma setan. Kalau Allah lihat yang baik, baik. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah mencintai keindahan. Jadi Allah insya Allah enggak lihat jelekmu, lihatnya baik, baikmu. Cukup dirimu saja yang introspeksi sendiri. Allah pun merintahkan kepada hamba-hambanya, tutup keburukan orang lain. Jangan ngomongkan keburukan orang lain. Jangan ngomong yang buruk, buruk. Jangan lihat yang buruk, buruk. Nah, Allah sendiri melarang kita lihat yang buruk, maksud Allah lihat yang buruk. Nah, ini pemahaman dari orang-orang yang soleh. Beliau itu mengajarkan muridnya seperti itu. Ya, mengajarkan demikian. Nah, ini ada orang soleh, tapi ini jangan ditiru. Ini cerita sekitar 400 tahun yang lalu. Nyari wali model 400 tahun yang lalu sekarang kan susah ya. Ada tapi susah. Orang-orang dulu tuh kalau nguji muridnya beneran, bukan ditanya bisa baca Quran enggak, bukan begitu ngujinya. Ini orang soleh, orang yang soleh ini dia lagi ngajar santriwati itu ngajar. Nah, datang satu orang pengin belajar kepada beliau batin. Katanya wali. Kok yang diajari cewek semua? Muridnya kok banyak cewek-ceweknya gitu ya, perempuan-perempuan. Udah batinnya jelek. Ini padahal yang datang orang ulama ini. Bagi. Syekh Umar bin Makhrumah rahimahullah. Akhirnya datang ngomong, "Saya pengin belajar jadi muridmu." Tapi sebelum pengin belajar udah batin gurunya dirasani di hati. Ngerasa nih, saya pengen belajar, saya pengen jadi muridmu. Kamu datang sama saya aja enggak percaya sama saja, kok mau enggak percaya sama saya kok mau jadi murid saya? Datang saja udah batin yang aneh, aneh. Gitu kok mau jadi murid saya? Kena dia. Ya kan kena. Ya saya pokoknya pengen jadi muridnya, ya maafkan saya pengen jadi murid. Ya udah. Kamu saya kasih 3 syarat. 3 syarat. Nih enggak saya terangkan 3 syarat, satu syaratnya saja. Ya ini kok saya terangkan jamnya habis. Satu majelis cuma cerita ini saja nanti. Satu syarat. Apa syaratnya? Itu kan gunung tuh bukit. Iya, tinggi ya. Bukit dulu tuh kalau di padang pasir ada bukit. Bukitnya lah tinggi misalnya Solo Paragon. Tinggi kan? Nah, dari lantai atas begitu. Kamu sekarang naik ke bukit itu. Dari puncak bukit. Kamu terjun. Terjun ke bawah. Coba kalau kita pakai ilmu syariat. Suruh bunuh diri. Mau? Ya, gak mau kan? Maka ini jangan ditiru, ya. Ini jangan ditiru. Yang percaya alhamdulillah, enggak percaya naudzubillah. Naudzubillah. Ini ilmunya orang-orang yang soleh. Syekh Umar bin Makhrumah. Berangkat ini karena udah pengen dapat ilmu ya. Orang dulu kalau pengen dapat ilmu belajar ya betulan. Belajar betulan. Berangkat naik ke atas, merem loncat ya. Merem loncat. Sampai di bawah selamat. Kenapa? Di bawah itu ada seperti tangan yang nerima. Jadi seperti tangan nerima ditaruhkan di bawah. Jadi gak apa-apa. Makanya jangan ditiru. Ini yang nyuruh juga orang soleh. Yang nyuruh udah siapkan payung, terjun payung. Kalau sekarang begitu ya. Nah, akhirnya yang kedua. Datang sama gurunya kan. Guru sudah. Sudah. Tadi kamu merem atau melek? Merem. Baleni. Melek. Ya. Baleni. Melek. Jangan apa namanya. Mencemkan mata, kamu melek. Akhirnya dia ulang, yang pertama udah selamat gitu, yang kedua melek dia. Melek itu dia lihat seperti tangan ada yang terima. Ujiannya seperti itu. Jadi ditundukkan dulu kesombongannya, biar mau nurut ya, biar mau nurut. Kemudian ada lagi ulama yang seperti saya ceritakan, datang dengan sombongnya, nunjukkan ilmunya, ingin belajar pada orang yang soleh. Akhirnya dia mau nurut pokoknya, ditugaskan ngosek WC. Ya ngosek WC. 3 tahun ngosek WC. Padahal ini ulama kaliber. Pengen belajar pada seorang ulama. Sama ulamanya, kamu ngosek WC. Ya, diajarkan ngosek WC untuk menghapus kesombongannya, keangkuhannya. Misalkan jenengan disuruh ngosek WC sama kiai, kira-kira mau atau enggak mau? Mau, tapi kan sehari mau. 2 hari melayu. Oh coba tuh santri. Udah kita bicara lah para santri di pesantren. Santri di pesantren ini kebanyakan paling malas disuruh ngosek WC. Kok tahu? Saya pernah jadi santri. Ya, paling malas disuruh ngosek WC. Itu perlu diperingatkan bolak-balik. Makanya biasanya kiai-kiai ngomong yang mau barokah itu ya, WC digosek yang benar. Ya, yang mau barokah itu menunjukkan nanti merendahkan diri. Syarat nomor 1, tidak boleh ada kesombongan sekecil apapun, baru bisa dapat ilmu yang hakiki. Nah, kira-kira butuh mujahadah enggak itu ya? Butuh latihan enggak? Butuh perjuangan enggak itu? Untuk ngikis kesombongan ini, butuh enggak? Butuh kan? Makanya yuk kita latih diri kita. Ya, latih diri kita. Begitu kita ada perasaan enggak mau merendah sama orang lain gitu ya, kita datangnya orang tadi, cium tangannya. Biar diri kita, ya, tak ambung tangannya, ngobong. Karena ngobong. Jadi kita marah sama diri sendiri, ngomong seperti itu. Begitu ada kesombongan lagi, langsung merendah. Bantu orang-orang yang lemah. Hinakan diri kita. Dengan cara yang halal ya. Hinakan diri kita. Itu nanti akan menekan kesombongan, neken kesombongan, sampai sombong itu insya Allah tidak ada. Nah, kalau toh muncul sekedar godaan dari setan, bukan sebagai watak. Kalau jadi watak itu berbahaya. Nah, dikatakan di sini fayakunu mitsalu kal mahmum. Orang yang masih punya sifat sombong, ujub ya, penyakit-penyakit hati. Itu seperti orang yang sakit panas. Orang yang sakit panas di sini bukan yang panasnya sedikit ya, yang panas beneran. Sakit panas. Orang yang sakit panas beneran itu kalau lihat lampu bisa lampunya jadi merah. Ya, karena pandangannya terganggu Pak, panas. Kal mahmum. Alladzi yajidu fi famihi as-sukar murran. Orang yang sakit panas itu mulutnya semua jadi pahit rasanya. Gula dimakan jadi pahit. Nah, yang salah apa? Gulanya atau tubuhnya? Ya, tubuhnya kan. Gula tetap manis. Kok jadi pahit kenapa? Tubuhnya sakit. Nah, ilmunya auliya wassolihin itu manis, tapi masuk ke dalam hatinya orang-orang yang masih kotor seperti kita ini bisa jadi rusak. Kalau saya ngomong hati yang kotor seperti kita ini kemudian kita merasa aku ora, ini ciri wong sombong. Ya, jadi kadang saya sengaja ngomong hati yang kotor seperti kita ini untuk lihat diri saya dan hadirin, dibilang hatinya kotor marah enggak gitu ya. Marah atau nyadar. Kalau nyadar itu pertanda orang yang pengen hatinya jadi baik. Kalau kita marah berarti ada kesombongan dalam hati kita. Nah, kalau hatinya belum beres, dapat ilmu yang baik, ilmunya jadi rusak. Ya, ilmunya jadi rusak. Manis jadi pahit. Ya, manis jadi pahit. Yang enak jadi enggak enak. Makanya diajak pengajian yang enggak enak. Diajak zikiran enggak enak. Ya, diajak untuk ketemu orang soleh gak nyaman, gak jenak. Kenapa? Hatinya belum beres. Kal mahmum. Fal maksiyah ma'adzulli wal ibtikar khairun minato'ah ma'al izzi wal istighfar. Sampai-sampai Syekh Ibn Athaillah mengatakan dari beban beratnya kesombongan ya, dari besarnya dosa kesombongan, kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan hati yang sedih sambil sumpek itu lebih baik daripada ketaatan yang dilakukan dengan kesombongan dan kebanggaan diri. Allahu Akbar. Sapa sing iso salat kaya aku iki sak rakaat 3 juz. Ini taat kan? Kelihatannya taat. Kelihatannya taat. Sebetulnya bukan taat, itu maksiat. Bukanlah sebuah ketaatan kalau ketaatan dilakukan dengan kesombongan. Sedekah 1 M. Ambil nih, niat merendahkan orang. Niatnya merendahkan orang. Saat itu namanya bukan sedekah. Saat itu namanya penghinaan kepada orang lain. Ini walaupun wujudnya seperti sedekah gitu ya. Tapi ini kemaksiatan. Ketaatan yang dilakukan dengan kesombongan. Itu jauh lebih buruk dibandingkan kemaksiatan dengan hati yang hancur. Kalau ada orang maksiat hatinya hancur. Ini orang baik. Tapi masih sakit. Iya, baik, tapi masih sakit. Mending, karena hatinya udah tidak suka, hatinya enggak senang. Saya kasih contoh. Ada seorang waliullah tinggal di rumah di Hadramut sana. Muridnya banyak. Tiap hari ngaji bareng muridnya. Waktu itu sang wali biasanya kan kamar di Hadramut bertingkat, di kamar atas, lantai atas. Ya, di lantai atas tuh terima tamu justru di lantai atas. Nah, datang satu orang ketuk pintu, ya, pengen ketemu orang soleh tadi. Sampai lewat depan rumahnya, kebetulan orang solehnya pas ada di depan rumah. Cuman dilihatkan tok dari kaki sampai ke rambut, balik kaki lagi, terus pergi. Terus pergi. Nanya orang soleh ini pada muridnya, kamu kejar dia, coba tanya, kenapa dia ketemu saya kok cuman lihat kaki saya, badan, kepala, terus pergi. Gak masuk, gak tanya apa-apa, gak belajar, kok begitu, kenapa? Akhirnya si murid ini ngejar, ketemunya di pasar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang ini, yang lihat ini preman kelas kakap. Jadi yang lihat orang soleh tadi preman kelas kakap. Orangnya jelek perilakunya. Ya, perilakunya jelek. Tanya, kenapa kamu tadi ketemu guru saya, kok ngeliat kakinya, badannya, kepalanya, badannya lagi kakinya, terus kamu pergi, kenapa? Ya, saya ini malu, banyak dosa. Gun-gun yang surga serawono, gun-gun rokok. Orang seperti saya ini tempatnya di neraka. Yes, sopo ngerti, tak sawang sikile, tak sawang awake, sawang kepalanya, rambutnya saya lihat, tak bayangke, sikil, nyawang sikile tak bayangke, sikilku kakek dosa. Kaki saya dosanya banyak, gak seperti kakinya dia. Kakinya beliau itu buat tahajud, buat pengajian. Kaki saya ini buat melayu bar maling apa bar apa itu. Lain nih kakinya. Saya bayangkan lihat terus dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut. Saya lihat dosa-dosa saya dan saya lihat ketaatan beliau. Kemudian saya berkata, ya Allah, tolong ya Allah, berkat tubuhnya yang digunakan taat ini, tolong tubuh saya yang maksiat ini diampuni. Tolong tubuh saya yang maksiat ini diampuni. Jadi lihatnya orang soleh begitu, nyawang, aku akan dosa, ya Rabbi, insyaallah saya diampuni berkat lihat orang soleh tersebut. Kamu begitu? Iya. Pulanglah si murid ini lapor sama gurunya. Guru, jadi beliau ini cari guru cuman pengen dosanya diampuni. Dia merasa dirinya paling jelek, dia pengen lihat kakinya guru, terus dibandingin dengan kakinya, dia minta sama Allah agar kakinya diampuni berkat lihat kakinya guru, dan seterusnya. Begitu, iya. Panggil dia. Bilang sama dia, dia suruh ketemu saya sekarang, dia akan jadi pewaris ilmu saya. Berangkat pasar muridnya. Kamu panggil guru saya, kenapa? Meri aku karo kowe. Kondone sing ganteni kowe padahal aku sinau suwe. Kowe anyaran mung nyawang tok dadi apa namanya? Dadi penggantinya. Ya, mene. Sing ngomongi guruku ya aku manut wae. Yang ngomong guru saya ikut saja. Diantarkan. Begitu lihat ketemu lagi nangis langsung. Nangis buku. Ampuni saya ya Allah, saya tobat ya Allah, ampuni saya, gitu kan, saya tobat ya Allah, ampuni saya, dah, dalam berapa hari, diajari subhanallah, sebentar saja ilmunya mengalahkan murid-muridnya yang udah tahunan ya. Dan setelah itu gurunya meninggal dunia, orang ini yang menjadi penggantinya. Kenapa? Udah gak ada kesombongan, jadi diinstall gampang, ibarat harddisk, gak ada virusnya. Udah diformat, udah bersih, kasih Windows 7, dikasih Corel, dikasih macam-macam. Ya programnya jalan, bagus. Nah kalau kebak virus, hang terus. Ya hang terus. Paham? Ya seperti kalau motor kaburasnya kotor, walaupun bensinnya di jok penuh, ya akinya bagus, ya berbet, gak bisa jalan. Nah ini loh, hati yang gak ada kesombongan, itu modal utama. Tapi jangan terus nawa itu ya. Ya wis aku tak mendem ben ngrasa duwe dosa. Enggak boleh begitu. Ini tidak boleh. Paham ya? Apa namanya bedanya udah ngerti? Sudah, insyaallah. Ini cukup di sini, selebihnya tanya jawab biar ada waktu tanya jawab yang cukup lumayan ya. Samping itu biar nanti kalau dibuat VCD durasinya juga cukup untuk satu CD insyaallah. Silakan, ada yang mau nanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari mana, nama siapa? Dari Puri Lestari Sukarjo. Asmanipun Pak? Bapak Subandi. Iya, Bapak Subandi dari Sukarjo Puri Lestari. Jadi Bapak ini ngajak temannya ikut pengajian ke Raudhah sini. Nah, karena temannya belum bisa ikut hadir ada kesibukan, tapi titip apa namanya pertanyaan. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Saya terjemahkan ya Pak ya. Soalnya mic-nya belum disiapkan tuh, kemarin lupa. Sip, terima kasih Pak Sumbadi dari Pulistari Sukoharjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kesini baru sekali ini atau sudah berapa kali Pak? Lebih dari satu kali. Jawaban yang sangat diplomatis. Ini pinter nih jawabannya ya. Lebih dari satu kali, termasuk dua kali. Itu ya lebih dari satu kali. Terima kasih. Begini, masalah korban. Sering orang nanya, kulitnya dijual boleh enggak? Kan begitu. Ya, kulitnya dijual boleh atau tidak. Jawabannya itu sederhana sebetulnya. Jawabannya begini, yang namanya korban itu seluruhnya harus dibagikan. Ya, seluruhnya harus dibagikan. Kulitnya, baik itu kepalanya, baik itu kakinya, semua harus dibagikan. Ya kan, dibagikan. Nah, tapi kalau mau jual kulitnya, ya tinggal kulitnya dibagikan saja pada panitia. Ini kulit jatahnya panitia. Karena panitia kan juga boleh ngambil daging korban. Kulitnya jatah panitia. Kemudian terserah panitia. Ya, mau dijual untuk kepentingan sendiri, karena itu jatahnya beliau-beliau itu, atau beliau-beliau ikhlas mensedekahkannya untuk masjid misalnya, atau beliau mensedekahkannya untuk dibelikan daging lagi, dibagikan lagi, itu kembali kepada yang menerima. Ya, kembali pada yang menerima. Tapi enggak boleh langsung ketua panitia, ini dijual, enggak boleh gitu kan. Karena belum dibagikan. Artinya diserah terimakan dulu kepada orang tertentu, tergantung orang tadi mau apa. Bisa dipahami Pak ya? Bisa. Artinya dijual boleh, tapi setelah diserah terimakan. Nah, yang menjual siapa? Yang menerima. Kemudian terserah dia uangnya mau diapakan. Ya, uangnya mau dipakai sendiri atau mau disumbangkan Mas masjid. Cukup jelas? Sama-sama Pak Subandi. Ada yang lain? Depan dulu ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Solihul Bari dari Andong. Yang saya ingin tanyakan, dahulu Habib pernah memberikan ijazah atau amalan, yaitu sebelum subuh atau sebelum fajar membaca subhanallah wa bihamdi subhanallah adzim dan astagfirullah itu selama 100 kali. Di situ akan menjadi malaikat. Lah di situ apakah dengan adanya kesombongan maka malaikat tersebut akan hangus atau hilang? Demikian pertanyaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi begini, amal apapun, zikir, doa, sedekah, ya kan? Haji, umroh itu ya. Semua itu akan hancur kalau ada kesombongan. Orang haji, pulang haji. Aku kok ora ditulis kaji ngene kundangan kok nekat men. Aku wis kaji ping 3 kok langsung Sutiyoso misalnya. Misalnya gitu kan, atau misalnya saya novel gitu ya. Aku ki haji misalnya orang ngomong gitu ya. Atau orang yang namanya Anton gitu. Mau Anton tok undangannya kasih saya ini haji Anton ya haji Anton gitu ya. Ini sombong dengan hajinya. Maka itu ganjaran hajinya bisa ambrol habis tekor. Ya, ambrol habis pakai tekor. Begitu pula tadi zikir apapun, zikirnya dapat pahala. Ya, zikirnya dapat pahala. Allah sudah berjanji, siapa berbuat kebajikan sekecil apapun akan melihat hasilnya. Berbuat keburukan sekecil apapun juga lihat hasilnya. Jadi hitung-hitungannya Allah itu jelas. Bukan kemudian enggak dikasih ganjaran. Dikasih ganjaran, dikasih pahala. Pahala jalan, tapi utang banyak, tekor. Paham ya? Cukup jelas? Ya, ini berlaku untuk semuanya. Silakan maju aja, bisa jalan ke depan. Jenengan, ke sini. Kan masih anak-anak. Masih anak-anak atau sudah remaja? Oh, kuliah anak-anak, kuliah. Anak remaja, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan tuh masalah kesombongan hati. Kan banyak di kampus masalah pengajian. Nah, hati saya tuh masih belum srek gitu loh. Apa itu termasuk sombong gitu? Barangkali pas saya mengaji tuh tidak bisa mana yang tidak sesuai akidah gitu. Terus ada pertanyaan satu lagi titipan dari teman. Teman itu pas Ramadan tuh sering mendapat zakat fitrah. Nah, dia masih bingung apakah aku memang yang berhak atau enggak. Nah, terus saya itu apa? Dia bilang ya, saya itu mendapat ini, zakat ini, apakah boleh saya zakatkan lagi gitu. Terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Ali dari Tegal yang lagi kuliah di UNS, fakultasnya ekonomi ya. Semesternya semester tua. Orangnya berarti sudah tua, berarti gitu maksudnya, bukan anak-anak, itu nyindir ustadznya tadi. Iya, semester tua. Ini Mas Ali nanya masalah kalau ngikut kajian, kok milih-milih saya ya, nggak bisa apa namanya, ada yang nggak srek, itu masuk sombong atau tidak? Bukan, bukan kemudian kalau kita nggak srek pada suatu majelis berarti sombong, bukan seperti itu ya, bukan seperti itu. Memang kita kalau misalnya mau berobat, kita cari dokter yang pas, ya kan? Apakah kemudian kita merendahkan dokter yang lain? Kan enggak ya? Ya kan enggak. Atau kita makan sate. Kita cari sate yang kita suka. Apa kita kemudian menghina sate-sate yang lain? Kan tidak. Jadi itu bukan sebuah kesombongan. Memang kita kalau belajar cari yang pas. Apalagi zaman sekarang, cari yang akidahnya itu benar. Jangan sampai ketemu yang akidahnya salah. Makanya hati-hati, kalau salah guru kan bahaya ya. Sampai jadi yang macam-macam tuh kan, yang merepotkan negara kita ini, karena orang-orang yang dapat guru yang salah. Sebetulnya baik, tapi dapat guru yang salah akhirnya merepotkan negara kita. Ya kan, kasus seperti apa namanya, yang jadi teroris dan lain sebagainya itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, untuk bedakan kita sombong atau enggak tentang ilmu ini, ukurannya satu. Kalau yang disampaikan itu benar, baik, kita enggak mau terima gara-gara yang nyampaikan orangnya enggak kita cocoki, itu berarti kita sombong. Paham? Tapi kalau yang disampaikan itu benar dan itu baik, siapapun yang nyampaikan kita mau terima, berarti kita tidak sombong. Paham? Misal kita baca buku nasihat dari Bill Gates. Wah, nasihatnya Bill Gates. Ternyata ini nasihatnya bagus. Yang ngomong orang kafir nih. Tapi nasihatnya bagus. Sesuai nih dengan Al-Quran. Sesuai dengan hadis. Itu ilmu yang ambil. Ya kan? Ah, gak mau saya nih. Ini nasihatnya orang kafir. Undur maqal wala tandur manqal. Lihat yang diucapkan. Jangan melihat siapa yang mengucapkan. Yang diucapkan apa? Yang diucapkan benar, terima. Sebaliknya, yang mengucapkan pakai jubah, pakai sarung, pakai imamah, ya kan? Batu gosong papat. Spol. Ya. Ini kan bukan cuma dua, bukan tiga, tapi gosongnya empat. Tapi omongannya enggak benar, ya jangan diikuti. Lihat yang diucapkan, jangan orangnya. Performa penampilannya oke, ucapannya ngawur, ya jangan diikuti. Jadi ukuran kesombongan itu bagaimana sikap kita menerima kebenaran. Nah, kalau kita ketika belajar milih guru, ya itu bukanlah sebuah kesombongan. Memang harus milih. Paham bedanya ya. Jadi ukurannya sombong di hati. Nah, kalau kita kemudian sambil ngenyek, menghina ilmu orang lain, lah itulah adalah kesombongan. Terhadap agama pun kita lakum dinukum waliya din. Kamu mau, ya karepmu urusanmu. Nah, aku ya Islam sing bener. Orang Islam ya ora bener kan begitu. Tapi saya enggak mau menghina kamu. Ya, karena kita juga enggak boleh menghina orang lain. Sampai seperti itu. Yang kedua, masalah zakat fitrah. Kalau dia bingung nih, maksudnya ini berhak apa enggak ya? Ya kalau dia bingung ya udah kasihkan orang lain. Selesai ya. Kalau dia bingung dikasih orang merasa enggak berhak gitu ya. Dia merasa dirinya enggak berhak, ya udah ini dari Bapak Fulan buat kamu. Serahkan aja ke orang lain. Atau zakat fitrah yang udah diterima diberikan ke orang lain ya boleh-boleh saja. Nah, kalau udah dikasihkan ke kita itu hak kita. Jadinya itu harta biasa. Ketika kita niatkan untuk zakat fitrah, baru dia jadi zakat fitrah lah lagi. Cukup jelas? Ya. Yang lain? Ya, belakang diri sendiri. Belakang sendiri. Maju, Mas. Bisa maju kah? Maju sedikit. Kalau bisa maju sedikit, maju banyak boleh. Ya. Jadi insya Allah Jumat depan wireless-nya saya siapkan ya. Saya lupa tadi enggak nyiapkan mic wireless. Insya Allah. Nama, alamat, usia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rianto dari Jatisrono Wonogiri. Usia 24 tahun. Pertanyaannya Beb, yang pertama itu masalah sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah. Ini contohnya yang seperti apa? Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, tadi malam itu di kampung ada apa? Majelis tahlil. Itu yang punya hajat itu bilang gini sebelum tahlil. Ngapunten nih, ini nanti pas la ilaha illallah alon-alon mawon kersane bisa napa mendalami makna dari la ilaha illallah. Pertanyaan dari saya, ketika dalam kajian-kajian Habib dulu pernah yuk baca la ilaha illallah 1000 kali bahkan sampai beribu-ribu kali. Nah, pertanyaannya ketika kita zikir itu yang kita perhatikan kualitasnya atau kuantitasnya? Kalau saya pribadi yang enggak berkualitas ya enggak berkuantitas. Jadi ini yang mana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Rianto, Mas Rianto. Dari Wonogiri ya. Naik apa tadi Mas ke sini? Naik motor atau naik mobil? Naik motor ya. Nah, jadi ganjarannya paling banyak. Semakin dari jauh sono kan? Semakin banyak yang jauh datang ke sini, insya Allah ganjaran saya yang paling banyak. Ya, tapi tetap ganjaran saya kalah banyak dengan jenengan. Kenapa? Kalau enggak ada jenengan, pengajiannya tidak enggak ada. Maksud saya ngomong sendiri. Makanya janji kita semua dum-duman ganjaran ya. Wena ahlusnal jamaah begitu. Kita dum-duman ganjaran. Nanti ketemunya di alam akhirat dari barzah terus gitu kan. Ketemu kalau ganjaran saya kurang nanti saya minta aku kurang ini kan duit tolong ya kan gitu tolong ditransfer di dunia kan begitu nanti di akhirat juga seperti itu bareng-bareng kita emang amalnya kan amal berjamaah ya amal berjamaah dan kita itu ahlu sunnah wal jamaah dan rasul itu paling suka dengan jamaah yang banyak makanya setiap hari Jumat disuruh kumpul nanti kita juga dikumpulkan di padang mahsyar ini ada satu asar atakabbur alal mutakabbir sodakoh ya. Menyombongkan diri kepada orang yang sombong itu adalah sedekah. Terus gimana ya? Sombong kepada orang yang sombong sedekah. Akhirnya ada orang yang sombong kepada orang yang sombong bilang, saya sedekah loh, saya sedekah. Sombong itu sampai kapanpun tetap sombong ya. Sombong sampai kapanpun tetap sombong. Sombong itu tetap berdosa. Dan terus sombong yang dikatakan sedekah itu bagaimana? Sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah. Pura-pura sombong. Artinya secara zahir seperti lagaknya, gayanya orang yang sombong. Walaupun hatinya sebetulnya tidak seperti itu. Tapi niatnya untuk memberi pelajaran. Contoh ada orang yang suka membuang muka kepada orang lain. Dijak mesem gak pernah mau balas mesem. Kemudian ini ada orang kita misalnya jadi orang yang lebih tinggi dari dia. Kalau lebih rendah ya gak ada manfaatnya. Ini maksudnya orang yang lebih tinggi dari orang tersebut. Orang tersebut kemudian ngejak mesem kita gitu ya. Niat ngasih pelajaran. Niat ngasih pelajaran. Ya Allah ini saya gak ada kesombongan. Saya gak pengen sombong sama dia. Saya lebih hina dari hati harus gitu. Dia sama saya masih baikan dia ya Allah. Tapi saya akan menunjukkan wajah yang masam. Misal ya saya pengen ngasih pelajaran sama dia. Dijak mesem merenggut. Apa? Ngapa mesem-mesem? Padahal artinya gak seperti itu. Ini namanya sodakoh. Tapi kalau ngapa? Tapi niatnya sombong, merokok. Ya, jadi alamat masuk neraka. Tapi makanya gak gampang itu. Gampang atau susah? Susah kan? Ini sikap hatinya tidak gampang. Salah-salah justru kita berbuat sombong beneran. Ya, salah-salah seperti itu. Makanya gak semua orang bisa berbuat sedekah dengan berlagak sombong kepada orang yang sombong. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, zikir la ilaha illallah. Zikir ini kalau anjuran para ulama hendaknya diucapkan dengan suara yang keras, bukan dengan suara yang lirih. Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya juga begitu, Syarah Ratib Haddad juga begitu. Para apa namanya? Pemuka-pemuka thariqah para ulama juga mengatakan zikir ini dengan suara yang keras. Untuk apa? Untuk gogrokan hati kita yang kotor itu biar go bogrok kotorannya dengan suara keras tadi itu. Nah, kemudian kalau ada orang membacanya suaranya lirih, ya enggak apa-apa. Mau pelan juga enggak jadi masalah. Cuman kurang afdol. Kalau mau merenungkan, perenungan itu sebetulnya enggak ada hubungannya dengan pelan. Kadang orang pelan tambah enggak bisa merenung, ngelamun. La ilaha illallah, utang. Ngelamun gitu ya. Tapi kadang orang disuruh dengan keras, dia bisa merenung. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Langsung terbawa untuk hatinya ingat kepada Allah. Makanya untuk menghayati gitu ya, untuk menghayati maknanya itu bukan dengan suara. Menghayati maknanya adalah dengan mengenal Allahnya. Ya, tiada Tuhan kecuali Allah. Kita kenal Allahnya. Semakin kenal Allahnya bisa menghayati la ilaha illallah. Nah, terus mana yang lebih utama, banyaknya atau kualitasnya? Maksudnya mungkin kalau satu tapi ampuh lebih baik daripada ribuan tapi hambar gitu kan. Semua ini punya keutamaan sendiri. Berzikir dengan banyak itu perintah dari Allah. Ya, perintah dari Allah. Jangan kemudian orang mengatakan zikir rasa kakeh sementing sing apik. Ini melawan Al-Qur'an. Ini melawan Al-Qur'an. Zikir sing akeh ya, yen iso sing apik. Tapi tidak bisa nomor satu banyak dulu. Jangan orang disuruh bagus dulu. Zikir yang bagus sementing apik walaupun sedikit. Bukan demikian. Yang banyak tapi istiqomah. Yang banyak tapi istiqomah. Kalau enggak bisa istiqomah, lebih baik sedikit. Jadi bukan masalah apa namanya? Baik atau enggak baik. Kualitas atau apa bukan, tapi istiqomahnya dulu. Istiqomah, bisa rutin. Itu yang kita cari, angkanya demikian. Kalau udah punya angka rutinnya diambil sisanya untuk memperbanyak. Paham ya? Misal, saya mau rutin satu hari baca la ilaha illallah 100 kali. Sisanya nanti pokoknya diperbanyak. Tapi enggak saya niatkan rutin. Yang rutin 100 kali. Anjurannya begitu. Makanya di Al-Quran selalu perintahnya berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Beda dengan yang lain. Sholat. Allah enggak pernah bilang, sholatlah dengan sholat yang banyak. Cari satu ayat atau hadis. Enggak ada. Puasa. Puasa itu lebih baik dari kalian. Berpuasalah. Telah diwajibkan puasa kepada kalian semua sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Haji, cuman berhajilah, bukan berhajilah berkali-kali. Tidak. Puasa begitu, kemudian haji juga seperti itu, puasa juga seperti itu. Untuk sedekah juga sedekahlah, akan dilipat gandakan pahalanya. Gak ada kata-kata kathiro, banyak. Sesuatu yang dikatakan dengan banyak dalam perintah oleh Allah cuman berzikir. Udzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Alladzina yadzkurunallaha, orang-orang yang berzikir selalu pada dengan berdiri, duduk maupun berbaring. Orang-orang munafik pun sama Allah disifatkan la yadzkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali cuman sedikit. Orang munafik itu udah kualitasnya jelek, kuantitasnya juga jelek. Zikirnya sedikit juga enggak berkualitas. Itu orang munafik. Kita orang yang beriman enggak minimal punya kuantitas, jumlahnya yang banyak. Perbanyak dulu. Nah, efeknya apa? Nanti dengan memperbanyak jumlah akan menyebabkan kualitasnya semakin baik, karena zikir itu seperti alat untuk mengasah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, innal qalba, sesungguhnya hati itu akan berkarat. Sebagaimana besi itu berkarat. Dan setiap karat itu ada penggilapnya. Dan sesungguhnya penggilap untuk hati yang berkarat adalah berzikir kepada Allah. Nah, kalau kita zikir dengan banyak, otomatis karat-karatnya akan gogrok. Akan jadi hilang dan akan jadi gilap. Ketika hatinya udah gilap, maka zikirnya yang banyak itu akan jadi berkualitas. Makanya jangan nunggu berkualitas dulu baru berzikir. Tidak. Siru ilallah ujan omakasir. Berjalanlah kepada Allah dalam keadaan pincang maupun enggak punya kaki. Fa'in nanti dora sehat batolah. Karena nunggu orang sehat baru jalan itu nganggur namanya. Enggak kerja apa-apa. Dan nganggur itu satu hal yang sangat tercela. Orang harus gerak terus. Walaupun kita enggak punya kaki, ya ngesot aja. Nanti kalau kita ngesot ketemu orang yang kenal kan digoncengkan. Ya akan dinaikkan kendaraannya. Cukup jelas, Mas Rianto? Alhamdulillah. Jam 10 kurang 10. Ya, 10 kurang 10. Ini kita mau disiplin jam 10 setelah selesai. Insyaallah pertanyaannya sudah cukup. Saya mau nanya, kajiannya model begini di ATI bisa diterima enggak? Bisa ya, insyaallah ya. Saya pengen buat kajian satu lagi, harinya kapan enggak tahu, tapi keliling. Mau ikut jadi anggota enggak? Hah? Keliling. Keliling misalnya ke Andong misal gitu ya. Terus ke Klaten ya. Dari yang ngaji di sini, ibu-ibu mau enggak, Bu? Rumahnya didatangi rombongan nih, Bu. Enggak usah nyiapkan apa-apa, Bu, cuman kacang godok aja cukup udah. Pokoknya enggak apa namanya, enggak usah beratkan di diri, nyantai. Nanti kita rombongan datang, ada yang mungkin bawa kacang, ada yang bawa telo ya. Saya bawa ini, tapi biar Ahlus Sunnah itu semakin berkembang. Mungkin nanti kita buat entah sebulan sekali atau dua minggu sekali. Saya akan siapkan jadwal saya yang dari hari-hari yang sudah saya ada rutinan di Solo ini. Nanti ada satu hari misal saya ada pengajian sore di Solo gitu kan. Nah malamnya kan kosong gitu. Nah malamnya dibuat keliling. Ya mungkin sebulan sekali lah biar apa namanya ringan. Saya pengen silaturahim ke rumah jenengan, boleh? Boleh betul, Bu? Yang benar, Bu. Insyaallah ya, kita buat kajian satu lagi keliling. Saya pengen punya kajian cuman dongengkan orang-orang soleh. Ya, cuman duduk cerita orang-orang yang soleh. Mau enggak? Kayak Mbah Kiai Mangli tadi itu kan, dengar sedikit gitu kita kan seneng. Ceritanya ini bisa gugah kita untuk banyak-banyak ucap la ilaha illallah. Jadi saya mulai sekarang ngajarkan teman-teman kalau ngobrol sisipi la ilaha illallah ya. Disisipi seperti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau tuh kalau ngomong dikit-dikit ngomong misalnya ya, kalau bahasa kita lagi ngobrol, saya tadi pagi itu sarapan. Wah, sarapannya itu pakai telur ceplok misalnya gitu ya. Kemudian kasih kecap sedikit misal nih ngarang ya. Yang sarapannya enggak seperti itu, tapi misal seperti itu. Tengah-tengah cerita la ilaha illallah. Kemudian tuh saya jam 7 saya mandi seger, kemudian saya jalan-jalan ke alun-alun. La ilaha illallah. Wah, itu habis dari alun-alun pulang itu badan capek semua, tidur la ilaha illallah. Meskipun nanti orang ngomong begini ya enggak apa-apa. Itu rada aneh, biarin. Yang penting biar kita familiar, terbiasa dengan la ilaha illallah. Sehingga kalau nanti kaget yang keluar la ilaha illallah, kan enak. Ya, kita biasakan ya. Seperti itu, insyaallah bisa manfaat. Kemudian pengumuman dari saya, seperti biasa pokoknya majelisnya tetap setiap Jumat jam 8 mulai jam 10 selesai. Kalau jam 8 itu saya belum baca rotib hadat, rotib hadatnya dipending. Jadi kalau rotib hadat itu dibaca, nanti majelisnya mulainya pokoknya bukan jam 8. Jam 8 kurang 10 udah kita mulai baca rotibul hadat. Nah, tapi kalau jam 8 lewat sudah dimulai rotib hadatnya, dibaca di rumah masing-masing. Kita utamakan untuk ilmunya dulu. Kita ambil zikir utamanya tadi ada ya. La ilallah sama sholawat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya betul-betul mau fokus untuk buat VCD dan buku ya. Buat VCD dan buku. Lewat VCD ini saya berharap teman-teman tuh bisa nularkan ilmu ini ke semua orang. Jadi kita jangan stagnan, diem tok, saya udah tahu. Tapi kita berusaha buat orang lain tahu. Itu loh semangatnya orang-orang di luar sana. Orang-orang di luar sana yang gak suka yasinan, gak suka tahlilan, gak suka maulidan, gak suka sholawatan gitu ya. Semangatnya itu mereka pengen ngajak orang lain ngerti iki lo gitu ya. Semua orang diajak. Saya pengen yang ikut taklim sama saya punya semangat yang gitu. Ya punya semangat yang seperti ini loh, coba kamu tonton, ini loh coba kamu dengarkan dan lain sebagainya. VCD saya bisa dibeli di sini. Kalau gak punya uang untuk beli, cari ceramah saya di internet, di download sendiri. Itu kalau download kan gratis ya. Tapi ya silakan repot-repot sendiri itu kan. Nah, silakan di download sendiri. Nanti insya Allah saya akan buat kumpulan ceramah saya dalam format MP3. Ya MP3. Jadi satu CD itu mungkin bisa banyak ceramah ya. Banyak ceramah mungkin sampai 8 atau 7 ceramah bisa dalam satu CD. Tapi gak ada gambarnya. Cuman suara. Fokus pokoknya. Fokus saya biar nanti kalau umur saya panjang insyaallah fi taatillah masya Allah afiyah, pengennya di akhir umur itu kalau lihat kerak gitu udah satu lemari ada 1000 VCD gitu. Ya, judul tentang ini, judul tentang ini, judul serial sahabat, semua sahabat sudah ada. Ya, serial nanti kisah-kisah Nabi sudah ada, tapi semuanya drama, nyampaikan ilmu, pengin demikian. Nah, kalau jenengan berminat, silakan cari sendiri sendiri di depan sana ada. Kemudian yang ketiga, untuk teman-teman saya minta semuanya untuk lebih memperbanyak ini akhir zaman ini ya, karena banyak cacian kepada Nabi Muhammad SAW, jangan terpancing untuk berbuat yang enggak benar. Ya, jangan terpancing untuk berbuat yang tidak benar. Betul, kita marah. Kalau Rasul dicaci kita pasti marah. Cuman marahnya ahlu sunnah lain. Marahnya solawatnya diperbanyak. Jenengan kalau marah Rasulullah dihina, buat maulid yang banyak. Ya, sebetulnya orang yang enggak senang maulid itu ya sama dengan orang yang mencaci maki itu. Paham? Jadi kalau kita ada orang caci Rasul, maki Rasul gitu, perbanyak maulid, solawat diperbanyak, simtu duror, berjanji, burdah, dibak, semakin dibuat di mana? Di mana-mana. Terus sunah-sunah Rasul ya kita hidupkan. Duha, tahajud, kita hidupkan. Itu namanya kita marah billah, marah karena Allah. Karena yang bisa bantu untuk mendatangkan pertolongan dari Allah ini kemarahan yang dalam wujud amal soleh. Bawa tulisan-tulisan tentang akhlaknya Nabi Muhammad SAW, sebar luaskan itu. Ya, nanti itu jadi manfaat. Jangan kemudian berbuat yang enggak benar, ngobong sana, ngobong sini. Naudzubillah min dzalik. Mau apa namanya enggak suka, mau demo, yang demo-demo saya hargai. Terima kasih sudah berdemo atas nama Nabi Muhammad SAW. Tapi semoga demonya bisa apa namanya? Terrahmati ya, bisa terrahmati, bisa bagus, bisa cantik sehingga tidak mengganggu Kamtibmas ya, tidak mengganggu Kamtibmas, karena negara kita ini harus kita selamatkan. Jangan sampai kita ngerusak negara kita sendiri. Kalau mau di sana ketemu orangnya langsung silahkan. Orangnya ini senang nih, senang nggak orangnya? Orangnya entah di mana, dulu umat Islam dikepului, kepuru-kepuruan, ya kadang yang ngamankan juga Muslimin, yang diamankan juga Muslimin, yang nonton ngerasa nolong Islam ini ngono kita kayak ngono. Nah, kitanya yang rugi. Rugi enggak kita? Kita rugi. Wujudkan kemarahan dengan banyak berzikir, banyak berdoa, banyak bersolawat. Malulah kita yang ngamuk-ngamuk. Wah, saya enggak terima Rasulullah SAW dihina. Saya enggak terima Rasul dicaci. Saya terima Rasul dimaki. Iya, tapi kita anak kita enggak jilbaban, kita ketawa. Oh, Rasul genah-genah ngelarang orang apa namanya? Buka aurat. Kita biarkan istri kita buka aurat, ini kita menghina Nabi SAW, mengkuli yang lain-lain gitu. Jadi kalau kita betul-betul cinta Rasulullah SAW, ya itu terapkan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Bisa dipahami? Nah, pokoknya kita ini golongan yang enak, ya. Golongan yang enak. Demikian, semoga bermanfaat. Mari kita bacakan doa untuk ini, permintaan doa, dan yang mungkin minta tapi dalam hatinya ya. Semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah, di antaranya Ananda Ahmad Jindan, kemudian Sigit Hermawan, Purnomo Sidi, Ibu Sri Rezeki, kemudian Bapak Azhar Munir di Purworejo, kemudian untuk Ibu Hamizat ya, untuk Ibu Hamizat, kemudian untuk Mbah Wakiman Gemolong, kemudian untuk Bapak Sutardi Darto Mulyono ya, Grogol, kemudian juga untuk Ibu Suraji ya, untuk Ibu Suraji di Lumajang, kemudian untuk semua yang sedang sakit, di antaranya juga Ibu Siti Romlatun ya, binti Humaidi, Siti Romlatun binti Humaidi. Kemudian untuk akhina Muhammad Husnul Rafiq, akhina Muhammad Husnul Rafiq yang lagi kena stroke dan belum sadar hingga sampai hari ini, semoga diberi kesembuhan. Dan juga untuk ayahanda saya Habib Muhammad bin Ahmad bin Abdurrahman Aidrus, semoga disembuhkan dari sakitnya. Dan untuk semuanya yang sedang sakit dari keluarga kita, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Biniyati syifa ala hadziniyah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian untuk yang minta doa bagi anak yang baru lahir, semoga jadi anak yang soleh dari Bapak Pardi dan Ibu Triyanti, minta dikasih nama anaknya laki. Saya disuruh ngasih nama, ini yang muncul di hati saya, Abdul Qadir. Semoga bisa jadi seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ala hadziniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah untuk Ananda Nailul Muna dan Lu'atul Farihah, untuk Tri Astuti dan Nur Khoribdin, dan juga untuk Akrim Laksono, dan untuk semua yang punya keluarga dan punya anak, punya teman dan yang punya hajat apapun itu, semoga anaknya jadi anak yang soleh dan solihah, keluarga jadi keluarga yang bahagia dunia akhirat, dan diberi kemudahan dalam segala urusan diri dari Allah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah untuk keluarga kita yang telah meninggal dunia, di antaranya untuk Ananda Dian Istiqomah, kemudian untuk Ananda Muhammad Taib Azizin, dan juga untuk Ibu Ibu Rohkati, ya, ibu dari saudara Mahmud yang meninggal hari ini, dan untuk leluhur kita, orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, semoga semuanya diterima di sisi Allah, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, diletakkan rohnya dalam derajat para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Dan kalau semoga kita dipertemukan dengan beliau-beliau semua dalam keadaan keimanan di jannah Allah yang tertinggi, Jannatul Firdaus, setelah kita berusia panjang dan segala kebaikan dan kenikmatan. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengumuman, hadirilah kajian akbar dengan judul Keajaiban Istiqomah dan Sedekah bersama Ustadz Yusuf Mansur hari Ahad 23 September 2012 di Masjid Al-Wusta Barat Mangkunegaran jam 8 pagi sampai selesai. Kemudian hadirilah pengajian dalam rangka Keden Bersolawat, ya. Insyaallah pembicara saya sendiri, Nofal bin Muhammad Al-Idrus, harinya Sabtu malam Minggu 22 September 2012 jam 7:30 sampai selesai, tempat halaman rumah Bapak Haji Samidi Harjo, Petengan Keden Pedan Klaten, diiringi oleh grup Hadroh Khairun Nisa dari Pedan. Kemudian juga pada hari Sabtu malam Minggu 29 September seminggu berikutnya, bertempat di Juglo Perdamaian Umat Manusia Sedunia Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti di Pondoknya Mbah Lim. Insyaallah jam 7:30 sampai selesai, pembicara saya sendiri, Nofal bin Muhammad Al-Idrus, diharap kehadirannya. Dan diharap kehadirannya di Majlis Ar-Raudhah setiap Jumat malam Sabtu. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali' ala sarairi wa niyyati, iqdi jami'a hajati